Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إني pertemuan pertama kita dari daurah menjelang Ramadan untuk pembekalan, membekali diri kita dengan ilmu agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dan mengerjakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan ilmu dan tentunya berdasarkan keikhlasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Pembahasan yang pertama yaitu mempelajari syarat-syarat apa saja yang wajib terpenuhi sehingga seseorang terkena kewajiban puasa Ramadan. Ini syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat yang pertama, muslim. Ya, kita tidak berpanjang lebar mengupas ini. Nah, ini jelas. Syarat yang kedua, baligh. Syarat yang kedua, baligh. Syarat yang ketiga, berakal. Nah, syarat kedua dan ketiga ini, yaitu baligh dan berakal, inilah yang diistilahkan dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan syariat, kewajiban, dan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Nah, itu mukallaf. Syarat mukallaf adalah baligh dan berakal. Hal itu ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis yang sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Rufi' al-qalamu an thalathatin, pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Wa anis saghiri hatta yakbura, dari anak kecil hingga dia dewasa, baligh, ini syarat baligh. Ya. Wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa. Dari orang gila dan dari orang gila hingga ia berakal sadar. Sembuh dari gilanya. Ini syarat berakal. Nah, yang kedua dan yang ketiga yang disebutkan di hadis ini, ya, bahwa pena pencatat amal diangkat dari anak kecil sampai dia balik dewasa. Jika sudah balik dewasa dicatat amalnya, berarti sudah mukallaf. Ya. Pena pencatat amal diangkat dari orang gila hingga dia berakal, sadar, sembuh kembali. Ya, sadar kembali. Nah, dengan kembali akalnya, ya, dicatat amalnya, mukallaf. Nah, jadi anak kecil selama belum baligh tidak wajib puasa Ramadan. Tidak wajib puasa Ramadan. Akan tetapi anak kecil apabila usianya telah mencapai usia mumayyiz, yaitu 7 tahun sebagaimana ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma riwayat Ahmad. Ya. Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Nah, hadis yang berderajat hasan. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan pada usia tersebut, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat, ya, ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, diingat 7 tahun yang dimaksud tentunya ya hijriyah. Nah, hijriyah. Segala sesuatu yang terkait dengan syariat maka itu kalendernya hijriyah. Nah. Ini usia minimal yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk mulai diperintah sholat. Artinya sebelum usia itu, sebelum usia 7 tahun, sebelum mumayyiz, belum diperintah sholat. Ya, belum diperintah sholat. Karena belum berakal. Ya, belum mumayyiz, belum bisa memilah antara satu khitab dengan khitab yang satu, pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Belum bisa memahami pembicaraan dengan baik dan benar. Mumayyiz artinya anak yang sudah bisa memilah pembicaraan, sudah bisa memahami. Yafhamul khitab wa yaruddu al-jawab. Dia memahami pembicaraan dan bisa menjawab dengan benar, sesuai arah pertanyaan. Artinya sudah mulai bisa diarahkan, ya, dengan akalnya yang sudah menjangkau dan bisa berniat untuk beribadah. Karena syarat sahnya ibadah dan ibadah itu bernilai yaitu dengan niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanyalah sesungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat dan hanyalah sesungguhnya setiap pelaku amalan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi jika belum mumayyiz, belum ya punya pemahaman, belum berakal, belum bisa berniat untuk beribadah, ya percuma. Oleh karena itu Nabi SAW menetapkan batas minimal jika sudah mumayyiz, sudah 7 tahun. Nah, karena pada batas usia itulah dia sudah bisa berniat untuk beribadah sehingga ibadahnya sah dan bernilai. Adapun nilainya, nilai pahala yang dia dapatkan adalah pahala sunnah. Karena dia belum mukallaf. Pahala yang dia dapatkan nilainya adalah pahala sunnah. Sebagaimana kata ulama. Nah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, dan pukullah mereka atasnya jika melalaikan salat saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, ini yani pukulan takdib. Ya. Pukulan untuk mendidik. Nah, menyadarkan. Ya, tidak melampaui batas. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Antara anak laki-laki dan wanita sudah tidak boleh tidur sekamar, tidur satu ranjang. Begitu pula anak dengan anak laki-laki dengan uminya, ibunya, anak perempuan dengan ayahnya, binya, pada usia 10 tahun sudah tidak boleh tidur bersama. Nah, ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan penjagaan kemaluan syahwat. Nah, kita kembali kepada batas usia minimal tadi. Nah, berdasarkan ini, ya, berarti pada usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat, menghadiri sholat berjamaah, meskipun nilainya nilai amal sunnah pahalanya. Bagaimana dengan puasa yang sedang kita bahas? Apakah juga disamakan? Tentunya disamakan. Nah, tentunya disamakan karena puasa sama dengan sholat, ibadah yang dipersyaratkan ada niat. Jika tanpa niat tidak sah dan percuma. Ya. Namun untuk ibadah puasa ada perbedaan dengan sholat dari segi masyakkah, beratnya puasa karena menahan haus dan lapar. Nah, mulai dari terbit fajar, sodik fajar yang sebenarnya sampai terbenamnya matahari, ini berat bagi anak kecil. Oleh karena itu, ya, pendapat yang terkuat dan itu yang difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, di samping persyaratan usianya sudah sempurna 7 tahun, usia mumayyiz, ditambah satu syarat lagi, ya, untuk puasa, ya, ditambah satu syarat lagi, yaitu apa? Fisiknya kuat, fisiknya mampu untuk puasa. Jika ada anak kecil usianya sudah 7 tahun atau bahkan 8 tahun tapi fisiknya lemah, ya, gampang sakit, ya, nah, tidak mampu jika disuruh berpuasa, jangan. Nah, karena puasa disyariatkan bukan untuk menyiksa, bukan untuk memudaratkan. Nah, jika menyiksa anak itu sampai memudaratkannya, membuatnya sakit, jangan. Berarti fisiknya tidak mampu. Nah, tunggu sampai fisiknya kuat. Karena dia belum terkena kewajiban. Ini hanya latihan, pembiasaan. Tamrin, ta'wid, sehingga ketika dia mencapai usia balig sudah terbiasa. Nah, memang di sana ada beberapa pendapat dalam masalah ini terkait dengan kriteria anak kecil yang sudah mulai dilatih berpuasa. Namun ini yang terbaik insyaallah yang difatwakan Ibnu Baz, yaitu usia 7 tahun sempurna, usia mumayyiz, sehingga ibadahnya sah, bernilai meskipun nilainya sunnah, ya, karena belum mukallaf. Yang kedua, fisiknya mampu. Nah, meskipun fisik anak itu mampu kuat, tapi dia belum mumayyiz, belum 7 tahun lah. Belum. Belum disuruh puasa, belum disuruh sholat. Begitulah sebaliknya, meskipun sudah usia 7 tahun mumayyiz, tapi fisiknya lemah, tidak mampu, maka tidak disuruh puasa. Adapun sholat tetap. Nah, karena sholat 5 waktu ringan. Nah, beda dengan puasa, berat. Jadi persyaratkan ada syarat tambahan, yaitu kemampuan fisik mendukung. Nah, adapun mengenai ya dalil bahwa anak-anak berpuasa di zaman atau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada hadis yang menunjukkan hal itu. Ya. Hadis Rubai' binti Mu'awwidh muttafaq alaih, yang menjelaskan para sahabat biasa melatih anak-anak mereka ya berpuasa dan dibawa ke masjid. Nah, jika menangis minta makanan, maka disiasati dengan diberi mainan. Nah, diberi mainan untuk membuat dia asyik dengan permainan itu sehingga lupa dengan laparnya. Nah, dan juga athar Umar bin Khattab yang menghukum seorang pria yang mabuk di bulan Ramadan, ya, dicambuk 80 kali, dan Umar bin Khattab mencelanya mengatakan, wailaka wasibyanu nasiyam, celaka kamu, ya, kamu mabuk di bulan Ramadan, tidak puasa, mabuk lagi, sementara anak-anak kecil kita mau berpuasa. Nah, terkait dengan syarat berakal, ya, ya, berarti yang tidak berakal orang gila, ya, orang yang terganggu kewarasannya, terganggu akalnya. Nah, yang kehilangan akal. Termasuk yang terganggu akalnya lebih ringan dari gila, yakni terkadang masih bisa tersadar. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Begitu pula orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah pikun, sudah kehilangan akal. Nah, berarti bukan mukallaf, berarti tidak wajib puasa. Berarti tidak wajib bayar fidyah. Jadi pembahasan yang akan datang, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, kewajibannya adalah mengganti puasa itu dengan fidyah, itu untuk orang tua yang masih mukallaf, yakni yang masih berakal. Adapun orang tua itu sudah pikun, sudah tidak mukallaf. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya, berarti tidak wajib fidyah, karena fidyah pengganti puasa. Puasa saja tidak wajib atasnya. Sementara fidyah itu pengganti. Artinya dia sudah bukan mukallaf. Nah, syarat keempat, mampu. Ya, syarat keempat, mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat yang semakna dengan ini. Nah, terkait dengan kemampuan ya untuk berpuasa, ini syarat. Berarti yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Nah, ketidakmampuan diklasifikasi oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis ketidakmampuan yang bersifat sementara, tidak tetap, sementara, karena dia menderita sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Masih berkemungkinan sembuh. Nah, hukumnya dia tidak wajib puasa, artinya ada rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa selama ada udzur sakit yang dideritanya, dan kewajibannya adalah mengganti dengan qada puasa di luar Ramadan. Tayyib. Sekarang kita akan pelajari rincian terkait dengan orang sakit. Nah, sebagian ulama menetapkan bahwa orang sakit yang dianggap tidak mampu berpuasa, memiliki udzur untuk tidak berpuasa, dan kewajibannya adalah qadha di luar Ramadan. Orang sakit yang termudaratkan oleh puasa. Termudaratkan oleh puasa artinya apa? Artinya, jika dia berpuasa, penyakitnya tambah parah, dan semakin tertunda kesembuhannya. Itu mudarat. Ya. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa tidak harus termudaratkan. Nah, tidak harus termudaratkan. Asalkan dia sudah merasakan masyakkah berat berpuasa lantaran sakitnya, maka itu sudah udzur untuk tidak berpuasa. Dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan qadha. Dan ini ada pada fatwa al-lajnah da'imah dipimpin oleh Ibnu Baz. Bahkan ya, yang lebih longgar lagi dari itu pendapat Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Tidak harus termudaratkan, tidak harus merasakan masyakkah berat, tetapi ya, asalkan penyakit, sakit yang dideritanya itu berefek pada jasadnya, ya, pada tubuhnya, sehingga jika dia berpuasa, dia merasa tubuhnya tidak enak. Nah, terasa ada efek tidak enak di tubuhnya jika dia berpuasa. Berarti itu sudah udzur. Meskipun dia tidak merasakan masyakkah, jika dia tidak berpuasa, dia tidak sampai masyakkah, tidak sampai berat gitu. Apalagi kita mudaratkan, namun terasa ya, ada efek di tubuhnya, tidak enak dia rasa. Naam. Berbeda halnya jika dia sehat. Maka ini sudah merupakan udzur menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi menjadi tiga. Nah, yang akan ana sebutkan nanti satu persatu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kriteria sakit yang mendapat keringanan tidak berpuasa adalah sakit secara mutlak. Meskipun ringan. Ya. Dalam arti ringan, dalam arti penyakitnya ringan. Sakitnya ringan dalam arti tidak puasa tidak berpengaruh, tidak berefek pada dirinya. Misalkan flu ringan, pusing ringan, dan semisal dengan itu. Ya. Memang ada sakitnya ringan, sakitnya ketika dia berpuasa tidak ada efek pengaruh apa-apa pada dirinya. Memang ringan. Nah, maka menganggap itu sebagai udzur tidak tepat. Nah, pendapat ini lemah. Minimalnya apa yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Nah, jika ada efek, meskipun tidak sampai merasakan berat. Nah, sebelum menyebutkan tiga klasifikasi itu, nah, ana akan menyebutkan dalilnya dulu, yaitu Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka dari itu, oleh karena itu, barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar, lalu ia berbuka dengan udzur sakit atau safar, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, di samping ayat ini juga ijma' ulama dalam hal ini. Tayyib. Sudah kita dengar tadi kriteria sakit, ya, yang masuk dalam makna ayat yang merupakan udzur. Yang terbaik apa yang disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah, yaitu yang pertama minimalnya puasa itu berefek berpengaruh pada tubuhnya, tubuhnya kurang enak, ya. Meskipun tidak sampai berat. Pada kondisi ini disunnahkan berbuka. Disunnahkan berbuka, mengambil rukhsah, keringanan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai diambil rukhsahnya pada salah satu hadis, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai rukhsahnya diambil. Oleh karena itu disunnahkan, ya, disukai baginya berbuka. Nah, apabila dia tetap memilih berpuasa dengan alasan tidak merasakan masyakkah, tidak merasakan berat, meskipun ada efek yang bisa ditahan, ya, dibolehkan. Tetapi Ibnu Utsaimin boleh dan tidak dimakruhkan. Tetapi yang afdol, apa tadi yang afdol? Berbuka. Yang kedua, jika puasa memberatkan dirinya, ya, tingkatan sakit yang jika dia berpuasa, puasa itu memberatkan dirinya dengan kondisi sakitnya itu, dia merasakan masyakkah berat. Tetapi tidak sampai termudaratkan. Tidak sampai membuat sakitnya tambah parah dan semakin tertunda kesembuhannya, tetapi merasakan berat, masyakkah. Pada kondisi ini tentunya disunnahkan berbuka. Ya, ini yang afdal baginya. Dan kata Ibnu Utsaimin dimakruhkan berpuasa. Ya. Karena dia telah memberatkan dirinya jika dia memilih berpuasa, maka dimakruhkan. Yang ketiga, jika puasa memberi mudarat terhadapnya. Keadaan sakitnya pada tingkatan jika dia berpuasa dirinya termudaratkan oleh puasa. Artinya penyakitnya tambah parah, ya, atau semakin tertunda, semakin lama kesembuhannya. Seperti orang yang menderita penyakit ginjal atau sakit gula atau semacamnya. Nah, pada kondisi ini wajib berbuka. Haram berpuasa. Ya, wajib berbuka, haram berpuasa. Karena terdapat dalil-dalil yang bermakna umum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengharamkan seseorang memberi mudarat pada diri sendiri atau orang lain. Nah, tidak boleh memudaratkan, baik meskipun diri sendiri. Ya. Oleh karena itu diharamkan baginya berpuasa. Wajib berbuka. Nah, jika tetap memaksa diri untuk berpuasa padahal dia termudaratkan, nah, berarti dia melakukan perkara yang haram, artinya dia berdosa. Bagaimana dengan puasanya? Maka di sini kuat apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, ya, untuk dikatakan di sini bahwa puasanya tidak sah, karena dia telah melakukan puasa yang haram hukumnya, seperti halnya haram berpuasa di hari-hari tasyrik, di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha. Nah, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang memaksa diri meskipun tambah parah penyakitnya, semakin tertunda kesembuhannya dengan alasan, ya, dengan alasan saya bisa paksa. Nah, baik. Atau sebagian orang tidak ingin misalkan dianggap lemah imannya kok tidak berpuasa. Nah, ini keliru. Nah. Jadi memang beragama, beramal itu harus dengan dalil, jangan berdasarkan perasaan. Dan juga harus ikhlas karena Allah SWT, bukan karena orang, karena penilaian orang. Nah, yang pedulikan penilaian orang, yang diperhatikan adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting sudah berjalan di atas ilmu. Nah, maka jangan peduli penilaian orang. Nah, karena yang kita harapkan adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Nah, ini rinciannya terkait dengan sakit yang masih berkemungkinan sembuh. Tayyib. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, ketidakmampuan yang bersifat tetap, ya, permanen. Karena dua hal. Yang pertama, usia lanjut. Nah, usia lanjut. Sudah tua, fisiknya sudah lemah, ya, tidak mampu berpuasa sama sekali tidak bisa, dipaksa-paksa pun tidak bisa, atau dipaksa-paksa bisa, tapi tersiksa, ya, luar biasa, karena sebenarnya sudah tidak mampu secara fisik. Jika dia berpuasa, dia menyiksa dirinya. Nah, dia menyiksa dirinya, ya. Ini artinya tidak mampu sebenarnya. Nah, jadi orang tua yang tidak mampu berpuasa, maksudnya imma memang sama sekali tidak mampu, atau jika dipaksa-paksa bisa tapi menyiksa diri, itu berarti sudah tidak mampu. Karena sebenarnya telah diutarakan tadi, syariat itu bukan untuk menyiksa. Puasa disyariatkan bukan untuk memudaratkan, bukan untuk menyiksa. Nah, oleh karena itu ada, ya, toleransi dalam pelaksanaan kewajiban. Ada tahapan-tahapan, ada rukhsah-rukhsah, ya, keringanan-keringanan, ada pilihan-pilihan lain sebagai solusi. Nah, dalam hal ini ada pilihan lain sebagai gantinya, yaitu bayar fidyah. Nah, hal yang kedua adalah sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Sakit yang tidak berkemungkinan sembuh. Nah, tidak berkemungkinan sembuh ini sifatnya ijtihadi. Sifatnya apa? Ijtihadi. Hasil, ya, ijtihad, ya, analisis. Nah, bima berdasarkan diagnosis ahli medis yang terpercaya di bidangnya, memvonis ini penyakitnya penyakit yang, ya, ini di zaman itu termasuk penyakit yang belum ditemukan obatnya, ya, secara medis tidak bisa diobati sampai sembuh. Nah, sehingga tidak diharapkan bisa sembuh. Atau berdasarkan keumuman yang terjadi pada penderita penyakit seperti itu. Menurut secara adat yang biasa terjadi di masyarakat, bahwa penderita penyakit itu pada umumnya tidak sembuh. Nah, ini juga bisa jadi dasar untuk menganalisis penyakit itu. Kemudian berijtihad, menyimpulkan secara ijtihad bahwa ini termasuk penyakitnya tidak ada harapan sembuh. Nah, jika demikian jenis penyakitnya, maka ketidakmampuan berpuasa terkait dengan orang yang menderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh, nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, boleh jadi karena kelemahan fisiknya. fisiknya lemah, ya, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Atau ada keharusan untuk selalu makan dan minum. Dituntut. Harus selalu makan dan minum. Tidak boleh tidak, bahaya. Nah, bisa tambah parah dan bisa menuju kematian. Nah. Atau adanya tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat. Obatnya harus dikonsumsi selalu. Sehingga tidak mungkin kan dia berpuasa. Nah, ini juga hukumnya sama, yaitu bayar fidyah. Nah, karena ketidakmampuan itu permanen tetap, yakni tidak ada hari-hari yang akan datang ditunggu mampu berpuasa. Orang tua tidak mungkin kembali muda. Fisiknya akan semakin lemah, semakin lemah. Nah, orang yang menderita penyakit yang tidak harapkan sembuh ini tidak diharapkan sembuh. Nah, sehingga tidak ada waktu suatu saat nanti di kemudian hari dia akan mampu untuk mengqadha. Sehingga syariat menetapkan, ya, kewajibannya adalah bayar fidyah sebagai pengganti puasa yang tidak mampu dia kerjakan itu. Nah, dulu sebenarnya di awal syariat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184, bahkan yang terafas pensyariatan Ramadan itu, pada awalnya orang yang mampu berpuasa saja diberi pilihan antara puasa atau fidyah. Meskipun yang afdol puasa. Tetapi jika memilih untuk tidak puasa, boleh. Dia ganti dengan fidyah. Ini yang mampu berpuasa itu di fase awal, ya. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankan puasa, terdapat pilihan untuk membayar fidyah. Yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Nah. Kemudian ini mansukh, hukum ini mansukh, terhapus. Ya. Adapun hukum untuk orang yang memang tidak mampu, itu masih berlaku. Dan itu dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ada riwayat Al-Bukhari, ya. Ada juga riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Naam, dan yang lainnya. Riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas yang menjelaskan, mengatakan ayat ini tidak mansukh. Nah, laisat bimansukhah, kata Ibnu Abbas. Ayat ini, ya, hukum yang ada padanya tidak mansukh, yaitu membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Maksud Ibnu Abbas tidak mansukh hukum itu untuk orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, adapun hukum secara umum yang mampu berpuasa memang diberi pilihan antara puasa atau berfidyah, maka itu jelas mansukh. Nah, terdapat hadis, ya, dari sahabat yang lain yang menjelaskan hal itu. Namun maksud Ibnu Abbas tidak mansukh untuk hukum orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Dia mengatakan huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ay yasuma fa yut'imani makana kulli yawmin miskina. Itu tidak mansukh, hukum itu berlaku untuk syekh al kabir, yani lelaki pria yang sudah tua, ya, dan wanita yang sudah tua lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, maka menggantinya dengan fidyah memberi makan fakir miskin setiap hari, pengganti satu puasa. Nah, berdasarkan ini, orang yang menderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh, yang menjadikan fisiknya tidak mampu berpuasa karena apa yang salah satu dari faktor-faktor yang tidak kita dengar tadi, karena akibat ya, lantaran sakitnya itu fisiknya lemah sehingga tidak mampu berpuasa. Karena sakitnya dia dituntut untuk selalu makan dan minum sehingga tidak bisa berpuasa. Karena sakitnya dia dituntut untuk selalu mengkonsumsi obat sehingga tidak bisa berpuasa. Ya, maka secara metode kias analogi disamakan hukumnya dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Nah, adapun, nah dan diingat ya, sudah ditekankan tadi, ingat, nah sudah lewat pembahasan tentang mukallaf. Tentang mukallaf. Nah, yaitu berakal. Nah, ini orang tua yang dibicarakan sekarang, yang tidak mampu berpuasa lagi, yang kewajibannya adalah bayar fidyah, adalah yang masih mukallaf. Yang belum pikun, yang tidak pikun. Adapun jika sudah pikun, bukan mukallaf, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah, fidyah yang mengganti puasa. Nah, memang puasa tidak wajib atasnya. Nah, berarti tidak ada pembahasan bayar fidyah untuk orang tua yang sudah pikun. Naam. Terkait dengan ketentuan fidyah, ya berdasarkan ayat yang telah kita dengar tadi, untuk setiap puasa diganti fidyah, yaitu makanan pokok yang mengenyangkan seorang fakir miskin. Seorang fakir atau seorang miskin. Terus setiap satu puasa diganti dengan fidyah berupa makanan pokok setempat yang mengenyangkan, porsi yang mengenyangkan untuk satu kali makan. Ya. Dan dalam hal ini bisa ya dalam bentuk mentah dan bisa pula dalam bentuk sudah matang, sudah instan, tinggal disantap. Nah, yang penting makanan pokok. Apa makanan pokok kita di negeri ini? Beras. Bisa diberikan dalam bentuk beras, bisa diberikan dalam bentuk nasi. Ya, kadarnya, ya, tadi sudah dikatakan porsi yang mengenyangkan satu kali makan. Berarti kadarnya harus kadar yang mengenyangkan. Ya, kadarnya harus cukup. Memang membuat kenyang satu kali makan. Ya, kita tahu bersama ya, yang namanya makanan pokok, kita terbiasa dengan itu. Nah, meskipun kita makan ini dan itu, ya, tapi jika tidak dapat nasi, tetap akan lapar, kan begitu. Nah, jadi, ini kadarnya harus cukup. Nah, jangan sampai, ya, fidyahnya porsi nasinya sedikit, kemudian banyak tambahannya tapi banyak sayurnya, banyak telur, ada telurnya, ada ikannya, ada ini. Nah, sementara yang tambahan-tambahannya ini, ya, sayur, telur, ikan, dan semisalnya, tempe dan semisalnya, ini itu tidak wajib. Ini hanya tambahan, pelengkap. Jika ini tidak disertakan, enggak masalah. Yang diperhitungkan, ya, adalah nasinya atau berasnya. Ini harus kadarnya cukup, mengenyangkan. Nah, bisa difahami? Jadi ini harus difahami agar beramal dengan ilmu. Yang sampai pesan fidyah nasi kotak, nasinya sedikit sekali. Yang makan tidak kenyang, masih nyari tambahan nasi. Nah, meskipun ada tambahan-tambahan lauk-lauk sayurnya, nah ini tidak bisa menutupi kekurangannya, karena ini tidak wajib. Nah, to'am, ayatnya itu to'am, to'am artinya makanan pokok. Tayyib, bisa dibagikan setiap hari pengganti puasa hari itu, ya, bisa pula ditumpuk, ya, hari-hari itu sampai beberapa hari kemudian, ya, dibayarkan sekaligus di hari kelima misalkan, baru kemudian dibayarkan untuk 5 hari dan seterusnya, atau bahkan ditunggu sampai akhir Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, juga dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Bahwa Anas bin Malik, nah, ketika sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa, maka dia membuat makanan, ya, siap santap. Nah, tapi dia menunggu sampai akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, untuk fidyah 30 hari, di akhir Ramadan, dia memanggil fakir miskin 30 orang, kemudian dipersilahkan untuk menyantap, ya, hidangannya sampai kenyang. Nah, sampai kenyang. Nah, jadi itu dua pilihan tadi, ya. Nah, adapun memajukan pembayaran fidyah, memajukan pembayaran fidyah sebelum hari yang diganti, tidak boleh. Nah, tidak boleh memajukan. Jadi dibayar terlebih dahulu fidyahnya sebelum hari puasa yang diganti fidyah itu datang, tidak boleh. Nah, imba bersamaan atau fidyahnya di hari berikutnya. Kemudian syarat kelima, yaitu mukim. Ya, mukim. Maka orang yang musafir tidak wajib puasa Ramadan. Ada rukhsah, keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Kewajibannya adalah qadha. Puasa yang dia tinggalkan, ya, dalam safarnya itu diqadha di luar Ramadan. Nah, dalilnya Al-Baqarah ayat 184 telah dibaca tadi. Al-Baqarah ayat 184 telah dibaca ayatnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Naam. Dan ini juga ijma'. Ya. Ini juga merupakan ijma' ulama. Nah, juga ada hadis, ya. Juga ada hadis ini selain ayat tadi Al-Baqarah ayat 184, kemudian ada hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani dan dinilai hasan oleh Al-Wadi'i. Nah, ana sebutkan hadis ini karena hadis ini juga kita gunakan nanti untuk mentarjih masalah wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, apa hukum yang tepat baginya? Nah, hadis tersebut Anas bin Malik Al-Ka'bi meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatras salati." Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan dari musafir, ya, setengah, separuh dari salatnya, yakni dengan dikosor, yang 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Adapun yang maghrib yang 3 rakaat tetap, subuh yang 2 rakaat tetap. Yang 4 rakaat dikosor, ya, dari 4 rakaat menjadi 2. Wasauma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla. Dan Allah Subhanahu wa taala meringankan dari musafir puasa, ya. Dan juga Allah meringankan puasa dari wanita menyusui dan wanita hamil. Jadi digandengkan di sini, dideretkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan 3 golongan dari puasa, yaitu musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Baik. Dan ini ijma' ulama, kewajibannya adalah qadha. Ya, musafir mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa dalam safar, kewajibannya adalah qadha puasa di luar Ramadan. Naam. Nah, pembahasannya sekarang terkait dengan ini, yaitu klasifikasi kondisi musafir dalam safar dan hukumnya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Ada tiga klasifikasinya. Yang pertama, jadi sama dengan orang sakit. Ada tiga keadaan, musafir juga ada tiga keadaan. Nah, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Keadaan yang pertama, berbuka, berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Kondisinya fit dalam safar. Staminanya bagus, kondisinya fit. Ya. Dia berpuasa atau tidak sama saja baginya. Nah, ada kalanya seorang safar dalam kondisi seperti itu, staminanya bagus, fisiknya sedang sehat, kuat, fit. Nah, biasa saja dalam safar. Nah, apalagi jika juga mendapatkan kemudahan dalam safar, kendaraannya bagus, ya. Kendaraannya bagus. Naam, kemudian juga ya, ada kemudahan-kemudahan yang lain dalam safar. Sehingga tidak begitu terasa bagi dia. Sama saja kondisinya ya, tetap stabil. Nah, berpuasa atau tidak sama. Nah, mana yang afdal? Apakah dia berpuasa memanfaatkan bulan suci Ramadan yang merupakan waktu yang mulia untuk tetap berpuasa, atau dia mengambil rukhsah Allah SWT, keringanan. Mengambil rukhsah, keringanan dari Allah SWT, berbuka dan diqadha di luar Ramadan. Dalam hal ini terdapat perselisihan yang panjang di antara ulama, khilaf yang cukup alot di antara mereka. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan afdol berpuasa karena ya, ditinjau dari sisi itu bulan suci Ramadan, waktu yang afdol berpuasa dibandingkan qadha di luar Ramadan, afdol sekarang karena ini bulan Ramadan. Nah, ya, dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam safar. Berpuasa dalam safar. Tayyib. Dan makna-makna lain yang mereka sebutkan. Nah, jadi segi hadis mereka mengatakan ada hadis yang menunjukkan amalan Nabi berpuasa tetap berpuasa dalam safar. Dari, ditinjau dari segi makna, tinjauan waktu itu waktu yang afdal untuk berpuasa karena itu Ramadan dibandingkan diqadha di luar Ramadan. Makna yang lain mereka menyebutkan yaitu dengan berpuasa saat itu berarti menyegerakan melaksanakan kewajiban. Nah, daripada ditunda untuk diqadha nanti. Tayyib. Dan makna lain bahwa di bulan Ramadan keumuman orang berpuasa sehingga itu lebih mudah. Nah, karena keumuman kaum muslim berpuasa. Beda jika diqadha. Nah. Al-muhim ini dalil-dalil mereka. Pendapat yang kedua mengatakan afdol berbuka. Ya. Afdol berbuka. Dengan alasan. Ya, dengan alasan. Itu adalah rukhsah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil rukhsah ya, disukai oleh Allah SWT. Hadis yang telah disebutkan tadi, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuh kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuh. Sungguhnya Allah menyukai diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah tidak suka untuk dimaksiati. Ya. Maka afdal mengambil rukhsah itu. Naam. Juga berdalil dengan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Ya, hadis Hamzah, salah satu sahabat bernama Hamzah bin Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia kuat berpuasa. Biasa berpuasa dalam safar. Ya, banyak berpuasa dalam safar. Maka dia bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya, apakah ada dosa atas saya jika berpuasa dalam safar? Nabi mengatakan, ya, hiya rukhsatun min Allah, itu adalah rukhsah dari Allah, faman akhadha biha fahasan, barang siapa yang ambil rukhsah itu baik, waman ahabba iyasuma fala junaha alaih, barang siapa menyukai untuk berpuasa maka tidak ada dosa atasnya. Hadis ini riwayat Muslim. Mereka berdalil dengan ini untuk mengatakan bahwa ya di sini disifati bahwa itu baik mengambil rukhsah. Nah, meskipun tidak mengapa jika tetap berpuasa, ya ini memberi konotasi bahwa afdol jika berbuka. Nah, ini dalil-dalil pendapat yang kedua. Ya, ini jika kita memperhatikan pendapat yang pertama dan yang kedua, sama-sama berpegang dengan dalil. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan, penentuan mana yang afdol, jadi tidak, pendapat yang ketiga mengatakan tidak bisa dimutlakkan bahwa yang afdol berpuasa atau yang afdol berbuka. Tetapi penentuan mana yang afdol tergantung mana yang lebih mudah antara pelaksanaan puasa, ya, saat itu di bulan Ramadan dalam safarnya atau mengkodoknya nanti di luar Ramadan. Jika lebih mudah berpuasa sekarang dan sulit nanti untuk kodok, afdal berpuasa saja sekarang. Jika memang mudah mengkodoknya nanti, mudah mengkodoknya di luar Ramadan, ya, lebih mudah mengkodoknya dibandingkan berpuasa sekarang, nah, maka afdal mengambil rukhsah. Artinya mana yang mudah itu yang menjadi patokan. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Nah, jadi mana yang mudah itu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih dan yang lainnya, tentang Hamzah bin Amr al-Aslami yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya, pada riwayat ini, Nabi mengatakan, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Berpuasa jika mau, berbuka jika mau. Artinya, Nabi tidak memastikan ini yang afdol. Nabi tidak memastikan bahwa puasa afdol atau sebaliknya berbuka afdol. Tapi memberi pilihan kembali kepada Hamzah bin Amr al-Aslami sendiri. Lihat kondisinya. Terkait dengan ya mana yang lebih mudah dalam hal pelaksanaan puasa dan qadanya. Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Nah, ada satu riwayat dari hadith ini juga, yakni hadith tentang Hamzah bin Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami. Riwayat tersebut jelas-jelas Nabi mengatakan, ayu dhalika alaika aisar faf'al, mana yang lebih mudah bagimu itu yang kamu lakukan. Ya, riwayat ini dikeluarkan oleh Tammam dalam kitab Al-Fawaid. Nah, Al-Albani mengatakan jika riwayat ini sahih, maka ini dalil yang jelas. Jika tidak, jika riwayat ini tidak sahih, maka berdasarkan riwayat Aisyah tadi, muttafaq alaih, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasa jika mau, berbuka jika mau. Jadi tidak ditentukan di sini yang afdhal. Nah, kemudian dipadukan dengan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr wala yuridu bikumul usr. Allah menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menyukai bagi kalian kesulitan. Jadi kesimpulannya mana yang mudah? Ya, jika lebih mudah berpuasa dibandingkan nanti mengqadha karena lebih sulit diqadha nanti di Ramadan, maka afdhal berpuasa sekarang. Jika lebih mudah diqadha di Ramadan dibandingkan puasa sekarang, maka afdal mengambil rukhsah dan diqadha di luar Ramadan. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Dan kami merujukkan ini. Wallahu a'lam. Keadaan yang kedua, berbuka lebih ringan bagi musafir. Berbuka lebih ringan bagi musafir. Ya. Nah, maka di sini afdal berbuka. Nah. Dan di sini sangat jelas. Sangat jelas na'am manfaat dari rukhsah keringan Allah SWT untuk menghindarkan hambanya dari kesulitan. Dari suatu ya ibadah yang memberatkan. Nah, dan juga disinilah fungsi manfaatnya rukhsah. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsah. Tampak jelas di sini manfaatnya. Sesungguhnya Allah menyukai diambil rukhsahnya. Maka di sini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika seseorang tetap memaksakan diri berpuasa, ya, padahal hal itu memberatkan dirinya, ia melakukan sesuatu yang makruh. Nah, jadi jika lebih ringan baginya berpuasa, maka afdal, ya, lebih utama. Jika lebih ringan baginya berbuka, afdal baginya berbuka. Nah, ini jelas. Jika dia memilih tetap berpuasa sampai pada tahap memberatkan diri, menyulitkan diri, karena dia musafir, maka di sini dia terjerumus dalam perkara makruh, memberatkan dirinya dengan puasa saat safar. Padahal ada rukhsah, ada keringanan, dan Allah menyukai hambanya mengambil rukhsahnya. Nah, keadaan yang ketiga, berpuasa sangat memberatkan musafir sehingga dia tidak mampu lagi menanggungnya. Sangat memberatkan sehingga dia tidak mampu lagi menanggungnya. Atau bahkan memudaratkan dia. Dalam keadaan ini wajib berbuka. Ya, haram berpuasa. Nah, dalam hal ini ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasalam keluar melakukan safar bersama sahabat untuk Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Nabi dengan para sahabat masih berpuasa, ya, sampai mencapai tempat yang disebut Qura al-Ghamim. Kemudian orang-orang merasakan masyakkah di situ, sudah berat mereka. Nah, maka Nabi SAW, ya, minta wadah yang berisi air, kemudian sengaja menunjukkan kepada sahabat bahwa beliau berbuka, dan orang-orang pun, ya, berbuka. Tetapi kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ada sebagian sahabat, ada sebagian kaum mukminin yang tetap, ya, tetap berpuasa. Maka Nabi mengingkari mereka yang mengatakan ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka lah orang yang bermaksiat, mereka lah orang yang bermaksiat. Artinya itu kesalahan. Itu disifati maksiat, berarti puasanya haram. Berarti wajib berbuka. Naam. Hadith riwayat Muslim, juga hadith Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhuma, muttafaq alaih. Nabi SAW pernah dalam satu safar melihat seseorang dikerumuni orang banyak. Dia diangkat, ya, dibawa berlindung, dinaungkan di bawah sebuah pohon dari sengatan panas matahari, dan dikerumuni. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, Nabi bertanya, kan ada apa ini? Nah, ma hadza? Ada apa ini? Mereka menjawab, shaim, dia berpuasa. Maka Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Artinya untuk orang yang seperti ini, itu sampai seperti itu keadaannya. Ya. Sampai seperti itu keadaannya. Dia tetap memaksakan diri berpuasa, itu bukan kebaikan. Nah, ibadah puasa bukan untuk menyiksa, bukan untuk memudaratkan. Naam, tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi jika sampai pada tahap seperti ini, memaksakan diri sampai pada tingkatan sangat berat dan tidak tertanggulangi atau bahkan memudaratkan, maka haram berpuasa. Sudah kita dengar dalilnya. Nah, dan jika disifat itu haram, berarti, ya, tidak sah. Nah, sudah melakukan dosa, ya, memaksa diri sampai tidak tertanggulangi seperti itu, ya, atau bahkan melewatkan dirinya, dan itu adalah kesalahan, naam, bukan sesuatu yang haram, juga tidak sah, sia-sia puasanya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini tiga klasifikasi terkait musafir. Naam, terkait dengan syarat kelima, yaitu mukim. Kemudian syarat yang terakhir akan menutup pertemuan kita. Pertemuan yang pertama ini adalah syarat yang keenam, dan ini khusus terkait dengan wanita, yaitu dipersyaratkan tidak ada penghalang haid dan nifas. Wanita yang terhalangi oleh haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Jika berpuasa tidak sah. Naam. Dan telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan masalah ini, ya. Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum, terkait dengan masalah kekurangan nuqsan din, kekurangan agama kaum wanita. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW hal itu, kemudian dijawab, alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu jika haid maka tidak sholat dan tidak puasa. Hadis muttafaq alaih. Juga hadis Aisyah muttafaq alaih, yang menjelaskan, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nathur, adalah kami kaum wanita biasa haid di masa Nabi SAW, kemudian kami suci. Faya'muru Nabi qada'is siyami wa la ya'muru Nabi qada'is shalah, lantas Nabi merintahkan kami mengqada' puasa dan tidak merintahkan kami mengqada' sholat. Berarti ya, kewajiban wanita yang terhalangi dari puasa di bulan Ramadan karena sedang datang bulan haid atau nifas, kewajibannya adalah mengqada di luar Ramadan, ya, sebanyak hari yang dia tinggalkan selama haidnya atau selama nifasnya. Nah, selesai syarat-syarat itu, tersisa terkait dengan ini yaitu ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui yang sudah kami syaratkan tadi. Namun ini pembahasannya insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.